نشكر الله تعالى على نعمه. كتاب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى limpahan nikmat dan anugerahnya. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa Taala, dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini mendatangkan keberkahan dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang berada di hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini merupakan hari-hari yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر." Tidaklah pada hari-hari di mana amalan saleh padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu wa jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad fi sabilillah menyamai amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah menyamai amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari tersebut. Illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika shay'un. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan harta dan dirinya dan tidak kembali, baik harta ataupun dirinya, gugur di medan perang sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid, baru bisa menyamai amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, dan kita sekarang alhamdulillah berada di hari-hari tersebut. Saya jangan sampai kita menyia-nyiakan amalan-amalan saleh. Bersemangat dan berlomba-lomba di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, terlebih-lebih pada hari-hari yang sedang kita lalui ini, dikarenakan memiliki keutamaan yang sangat besar, baik itu ibadah solatnya lebih kita tingkatkan lagi, yang wajibnya dan juga yang sunnah, baik itu ibadah sedekah, berinfak dan yang semisal, atau ibadah puasa boleh datang disyariatkan sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, dikarenakan masuk ke dalam keumuman amalan-amalan saleh. Ada hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العصر قط. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga ada sedikit perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berpuasa sejak tanggal 1 Zulhijjah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya itu termasuk sunnah, perkara yang disyariatkan, dikarenakan masuk ke dalam keumuman amalan-amalan saleh yang Allah lebih mencintainya ketika dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sementara ulama yang lainnya berpendapat tidak disyariatkan puasa sejak tanggal 1 Zulhijjah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyatakan tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan pendapat yang kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang menyatakan hukumnya sunnah, disyariatkan berpuasa sejak tanggal 1 Zulhijjah, dikarenakan masuk ke dalam keumuman amalan-amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ditafsirkan, dijelaskan oleh sebagian ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyatakan dimungkinkan Rasulullah sudah berpuasa dan tidak dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dikarenakan beliau sakit atau mungkin dalam keadaan safar. Nah, atau itu hanya sebatas pengetahuan Aisyah saja. Hanya sebatas pengetahuan Aisyah saja. Sebagaimana di antara contohnya tentang buang air kecil sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man hadatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadza." Kata Aisyah, barang siapa yang mengkhabarkan, barang siapa yang berbicara bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil sambil berdiri, sungguh dia telah dusta. Ini kata Aisyah. Sementara ada sahabat yang lain yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Sehingga para ulama menjamakkan, mengkompromikan antara dua hadis ini, ucapan Aisyah yang menyatakan barang siapa yang mengucapkan Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri maka dia telah dusta, ini sebatas pengetahuan Aisyah, dikarenakan kebanyakan yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil dalam keadaan duduk. Tapi pernyataan ini sebenarnya tidak menafikan pernyataan sahabat yang lainnya yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil dalam keadaan berdiri. Nah, dan kesimpulannya, buang air kecil dalam keadaan duduk ini merupakan perkara yang banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi buang air kecil dalam keadaan berdiri pun pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang afdal dalam keadaan duduk. Nah, kembali kepada pembahasan tadi, begitu juga hadis tentang ucapan Aisyah tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dimungkinkan ini sebatas pengetahuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, atau menggabungkan dengan hadis tentang keumuman amalan-amalan saleh disebutkan oleh para ulama, mungkin saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya khawatir dijadikan sebagai suatu kewajiban. Dan satu hadis disebutkan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khasyatan an ya'mala bihi an-nas fayufradu alaihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan dalam keadaan beliau sangat ingin melaksanakan amalan tersebut, dalam keadaan beliau cinta untuk melakukan amalan tersebut, tapi khawatir manusia ikut mengamalkannya dan dijadikan sebagai suatu kewajiban, sehingga Rasulullah SAW meninggalkannya. Sebagai contohnya, dalam sholat tarawih, Nabi SAW satu hari dua hari melaksanakan secara berjamaah. Nah, dan Rasulullah ingin melaksanakan secara berjamaah, terlihat syiar-syiar Islam. Tapi ketika khawatir dijadikan suatu kewajiban, maka Rasulullah SAW meninggalkan sholat tarawih berjamaah. Alasannya khawatir dijadikan sebagai suatu kewajiban. Sehingga ketika hilang kekhawatiran ini, kembali disyariatkan sholat tarawih berjamaah sebagaimana dihidupkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga dalam hadis tentang puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dimungkinkan juga pernyataan Aisyah tidak melihat Rasulullah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dimungkinkan Rasulullah ingin melakukannya, senang melakukannya, tapi khawatir dijadikan sebagai suatu kewajiban bagi manusia, sehingga memberatkan manusia. Akhirnya Rasulullah SAW meninggalkannya. Nah, adapun ketika hilang kekhawatirannya, maka ini termasuk ke dalam keumuman amalan-amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, hendaklah kita berlomba-lomba beramal, berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan, dan bersegera di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berlomba-lombalah kalian di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, jangan sia-siakan, tinggal beberapa hari lagi, jangan kita sia-siakan. Nah, perbanyak amalan-amalan soleh, baik kuantitasnya ataupun kualitasnya. Nah, terutama puasa tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan puasa Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka lebih banyak daripada di hari Arafah. Hari yang penuh dengan keutamaan. Saudara-saudara kita, jemaah haji pada hari tersebut sedang melaksanakan wukuf di Arafah, yang mana ini merupakan inti dari rukun-rukun haji. Sampai Rasulullah mengatakan, al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Sehingga barang siapa yang melaksanakan haji dan tidak sama sekali wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Baik orang yang sakit atau orang yang lemah, mesti dia wukuf di Arafah, walaupun harus dipopong jalannya, walaupun harus memakai kursi roda, dikarenakan ini merupakan inti dari rukun-rukun haji. Nah, dan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji, disyariatkan untuk melaksanakan puasa Arafah yang keutamaannya kita sebutkan tadi, bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. InsyaAllah kita hari Arafah bertepatan hari Rabu ya, insyaAllah. Nah, sama dengan Saudi ya. Barakallahu fikum. Baik. Di antara amalan yang lainnya yang disyariatkan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah berzikir, bertakbir, bertahmid, mengucapkan tahlil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan hari yang berbilang tersebut adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, sebagian juga menyatakan yang dimaksud adalah pada hari-hari tasyrik. Dan juga Allah mengatakan, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan hari yang ditentukan di sini adalah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Sehingga sudah bisa kita mulai bertakbir, mengucapkan kalimat takbir, mengucapkan kalimat tahmid, mengucapkan kalimat tahlil pada hari-hari ini, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, perbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan juga amalan-amalan soleh yang lainnya. Dan ketika tanggal 10 Zulhijjah, saudara-saudara kita jamaah haji, mereka sedang sibuk-sibuknya melaksanakan manasik haji. mulai berangkat dari Muzdalifah menuju Mina, kemudian di Mina melaksanakan manasik-manasik haji, mulai melempar jumrah, kemudian mencukur rambutnya, menyembelih, kemudian pergi lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian kembali lagi ke Mina untuk bermalam di Mina. Sementara kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita pun melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melaksanakan salatul Id, salat hari raya Idul Adha. Kemudian dihasung untuk udhiyah berkurban. Yang ini merupakan ibadah harta yang paling afdol adalah berkurban. Nah, dan insyaallah kita akan sedikit membahas tentang ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-udhiyah, dengan berkurban. Nah, di mana kita tahu berkurban, menyembelih, ini merupakan syariat umat-umat terdahulu dan juga merupakan syariat agama kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, "Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagi setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan bagi setiap umat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat penyembelihan supaya apa? Supaya mereka mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kenikmatan-kenikmatan binatang ternak. Ini di antara hikmahnya supaya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah memberikan binatang ternak kepada kita. Nah, dan juga kalau kita lihat bahwasannya menyembelih ini merupakan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, untuk mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah millahnya, agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat sejarahnya, perjuangan Nabi Ibrahim di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berkurban ini merupakan wujud pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Allah abadikan di dalam ayat-ayatnya yang mulia tentang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana masyhur di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketika putranya Nabi Ismail mulai menginjak usia yang sudah mulai bisa membantu orang tuanya, anak yang disayangi oleh orang tuanya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Sehingga beliau mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasannya aku menyembelihmu. Mimpinya para nabi ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya. Siapa yang tega menyembelih anak yang dicintai? Kalau bukan ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Nabi Ibrahim tidak akan tega, tidak akan ridha untuk menyembelih anak. Tapi dikarenakan ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, beliau lebih mendahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan perasaannya. Lebih mendahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dirinya. Di mana hal ini tumbuh dikarenakan keimanan yang kuat yang ada pada dirinya. Nah, sehingga beliau mengatakan, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku menyembelihmu. Fanzur mada tara. Perhatikanlah apa pendapatmu wahai anakku. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang soleh, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tuanya, dengan tegar, dengan sabar, menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah, anak yang soleh. Walaupun harus mengorbankan dirinya, rela ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun harus disembelih oleh ayahnya, tetap bersabar, ikhlas. Dikarenakan ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan keimanan yang kuat yang ada pada dirinya, rela mengorbankan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Ketika kedua-duanya telah menyerahkan dirinya, Nabi Ibrahim sudah siap-siap untuk menyembelih anak. Sudah membaringkan anaknya di pelepisnya, sudah siap untuk disembelih. Nabi Ismail pun telah menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasrah, ridha dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiba-tiba kami panggil, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu yang merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wafadainahu bidibhin azim. Dan kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Inna hada lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim, menguji Nabi Ismail, sampai sejauh mana keimanan yang ada pada diri mereka. Ternyata mereka lulus dalam ujian. Keimanan yang sangat kuat yang tumbuh pada mereka, rela mengorbankan anak yang dicintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala, rela mengorbankan dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berkorban ini merupakan wujud daripada perjuangan. Ikhwan fi din, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Ini menunjukkan keimanan yang kuat, yang kokoh, yang ada pada dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, walaupun mereka harus mengorbankan dirinya, walaupun harus mengorbankan anak yang dicintainya, rela karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita kadang-kadang lemah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan atau disyariatkan bukan menyembelih anak kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kita untuk menyembelih hewan kurban dengan mengeluarkan sebagian dari harta kita. Tapi kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita meninggalkannya padahal dalam keadaan mampu untuk melaksanakannya. Ini menunjukkan keimanan yang lemah, menunjukkan keimanan yang kurang. Apalagi kalau seandainya kita diperintahkan untuk mengorbankan diri kita atau mengorbankan anak kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, baru diperintahkan atau disyariatkan mengorbankan, mengeluarkan harta kita saja sudah malas-malasan. Apalagi kalau seandainya yang diperintahkan mengorbankan dirinya, nah, tambah malas, tambah menjauh dan yang lainnya. Ini menunjukkan tadi lemahnya, kurangnya keimanan kita. Nah, padahal apabila untuk memberi kebutuhan-kebutuhan dirinya, membeli ini, membeli itu, dengan ringan dia mengeluarkannya. Untuk membeli kendaraannya, walaupun berpuluh-puluh juta, bahkan sampai beratus-ratus juta, dia keluarkan dengan ringan, dengan mudah. Ganti HP-nya dalam setahun 3 kali, 4 kali dengan nilai HP jutaan, dengan mudah, dengan ringan mengeluarkannya. Renovasi rumah dalam setahun kadang-kadang berpuluh-puluh juta, bahkan beratus-ratus juta, dia keluarkan dengan mudah. Dan lain sebagainya, untuk kepentingan pribadi, untuk makanan dan minuman yang dia konsumsi tiap hari tanpa berpikir panjang, mengeluarkan uangnya dengan mudah begitu saja. Walaupun yang sifatnya hanya kebutuhan tambahan saja, bukan kebutuhan utama. Tapi tatkala Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mensyariatkan untuk berkurban, rasanya berat untuk mengeluarkan hartanya. Nah, rasanya berat sekali untuk mengeluarkannya. Padahal kalau seandainya kuat keimanannya, yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, akan dengan mudah dia mengeluarkannya. Bahkan mudahnya mengeluarkan hartanya untuk berkurban mungkin lebih mudah dibandingkan dia keluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan tambahan dirinya, kalau seandainya yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membalas dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya berkurban udhiyah ini merupakan afdalul ibadah al-maliyah, ibadah harta yang paling agung, ibadah harta yang paling afdal. Sehingga Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyembelihlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini digandengkan antara sholat dengan berkurban. Sebagaimana sholat merupakan ibadah badan yang paling afdol, maka berkurban merupakan ibadah harta yang paling afdol. Bahkan dalam ayat yang lain, Qul inna sholati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Kembali digandengkan antara salat dengan berkurban. Ini menunjukkan bahwasanya kurban merupakan amalan harta yang paling afdol, sebagaimana salat amalan badan yang paling afdol. Sehingga tidak semestinya seorang muslim yang mempunyai kemampuan untuk berkurban kemudian dia meninggalkannya. Tidak semestinya. Nah, dikarenakan ini merupakan ibadah yang sangat agung. Dan disyariatkannya kurban ini bukan sekali dalam seumur hidup. Dikarenakan sebagian orang menyangka syariat kurban ini sekali dalam seumur hidup. Kalau sudah berkurban, tahun depan tidak perlu lagi berkurban. Ini salah. Nah, tapi syariat kurban ini disyariatkan setiap tahun. Sebagaimana Nabi SAW setiap tahunnya beliau berkurban. Kadang-kadang dengan satu ekor, kadang-kadang dengan dua ekor. Nah, sekali lagi ini merupakan ibadah yang mulia. Sampai sebagian ulama ada yang pendapat bolehnya berhutang untuk berkurban, kalau seandainya dia mempunyai bayangan bisa membayarnya di hari-hari yang lain. Tapi kalau enggak ada bayangan, jangan memaksakan. Nah, untuk berhutang, kalau ada bayangan, oh mungkin bisa terbayar sebulan lagi, dua bulan lagi, pun ada yang bisa dihutangi, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau enggak ada bayangan untuk membayarnya, untuk kebutuhan sehari-hari saja susah misalnya, maka tidak usah memaksakan. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, tapi sedikit kita bacakan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam risalah kecil ini tentang ahkamul udhiyah, hukum-hukum seputar udhiyah. Perlu kita ketahui makna udhiyah. Nah, udhiyah bisa dibaca udhiyah atau idhiyah. Bentuk jamaknya adahi. Adahi. Nah, di mana diambil dari kata doha yudohi tadhiyatan fahuwa mudohin. Ini bentuk asalnya. Waktu duha. Ini juga daripada asal ini kata ini. Waktu duha. Nah, Idul Adha diambil dari kata ini. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan udhiyah ma yudbah min bahimatil an'am ayyamil idha adha. Hewan yang disembelih atau binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha. Taqarruban ilallahi azza wa jalla, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, dan kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Fa inni أتقدم إلى إخواني بما تيسر من الكلام على شيء من الأضحية بمناسبة حلول وقتها. Sesungguhnya aku akan persembahkan kepada saudara-saudaraku bima tayassar, dengan perkara yang mudah dari pembicaraan tentang masalah udhiyah, dikarenakan sudah dekat waktunya, tinggal beberapa hari lagi. Radiyan minallahi ta'ala an yaj'ala amal jami' khalisan liwajhih wa nafi'an wa muqarriban ilaihi innahu jawadun karim. Berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya menjadikan amalan semuanya ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi amalan yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik dan juga maha mulia. Nah, penting sebelum kita melakukan suatu amalan untuk mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Al-Udhiyah. Al-Udhiyah ma yudbahu min bahimatil an'am ayyama idil adha. Kata beliau, yang dimaksud dengan Udhiyah yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha. Sehingga disebut dengan Udhiyah. Ya. Jadi Udhiyah itu asalnya waktu duha. Sudah mulai siang. Matahari sudah mulai naik. Kenapa sebut dengan Udhiyah? Dikarenakan keumuman penyembelihannya dilakukan setelah sholat Idul Adha atau pada waktu duha. Walaupun boleh-boleh saja dilakukan di malam hari selama pada hari-hari tasyrik. Nah, dan Udhiyah ini sebagai bentuk taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang-kadang disebut dengan kurban. Makna kurban itu mendekatkan diri. Ya. Kalau kita istilahkan bahasa kita, kurban. Jadi kurban itu serapan dari bahasa Arab. Yang artinya mendekatkan diri. Nah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berkurban di antara tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berkurban ini tidak boleh untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berkurban untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia berkurban seekor lalat, maka termasuk kesyirikan yang besar. Nah, apalagi kalau kurbannya kurban sapi, kurban kambing, untuk laut, untuk bumi, untuk ini, untuk itu, dari para penunggu yang mereka yakini, penunggu gunung, penunggu bumi, penunggu laut, dan lain sebagainya, ini termasuk kesyirikan yang besar. Nah, berkurban tadi kita sebutkan, walaupun hanya dengan semut ataupun dengan nyamuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kesyirikan yang besar. Sehingga Rasulullah mengatakan, man dabaha li ghairillah faqad kafar. Atau la'anallah man dabaha li ghairillah. Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan Allah melaknat, bahkan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menyembelih untuk selain Allah diancam dengan laknat. Dikatakan tadi, menyembelih ini sebagai bentuk taqarrub. Berkurban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya sunnatun mu'akkadatun. Dan hukumnya merupakan sunnah yang ditekankan. Ini pendapat jumhur ulama. Dikarenakan ulama berbeda pendapat tentang masalah udhiyah. Sebagian ada yang menyatakan wajib hukumnya. Dikarenakan Allah memerintahkan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ini pendapat pertama yang menyatakan wajib bagi yang mampu. Yang kedua, ada yang berpendapat hukumnya fardu kifayah. Ada juga di antara para ulama yang berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ini pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Dan ada juga yang berpendapat sunnah tapi dibenci orang yang tidak melakukannya. Ini pendapat Imam Ahmad dalam suatu riwayat. Beliau menyatakan hukumnya sunnah tapi orang yang tidak melaksanakannya dibenci kalau dia mampu. Nah, dalla 'alaiha kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul muslimin. Di mana disyariatkannya kurban ini ditunjukkan oleh kitab Allah dalam ayat tadi fasalli li rabbika wanhar. Dan juga berkurban Allah sebutkan dalam kitabnya merupakan syariat bagi setiap umat. Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami jadikan syariat menyembelih supaya mereka mengingat Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Saking agungnya ibadah kurban ini, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan, syariatkan bagi setiap umat. Nah, sunnah Nabi SAW pun banyak menyebutkan tentang disyariatkannya kurban. Begitu juga ijma, kesepakatan para ulama menyebutkan tentang disyariatkannya kurban. Sehingga syariat kurban ini ada dalam kitab Allah, ada dalam sunnah Nabi SAW, dan juga menurut kesepakatan kaum muslimin, ijma para ulama yang diperselisihkan tentang hukumnya wajib ataukah sunnah. Kalau jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat sunnah yang ditekankan. Ada juga sebagian yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Sebagian ada yang menyatakan sunnah, tapi barang siapa meninggalkannya, padahal dia mampu untuk melakukannya, maka dibenci. Wadahaba ba'du ahli ilmi ila wujubiha. Dan sebagian para ulama berpendapat wajib. Yang punya lembarannya mungkin ini lihat halaman 2. Nah, wa huwa madhhabu Abi Hanifah. Dan ini merupakan madhhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat hukumnya wajib. Wa riwayatu anil Imam Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat hukumnya adalah wajib. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wal adhhar wujubuha fa innaha min a'dami sa'ailil Islam. Yang lebih nampak, kata Syaikhul Islam, hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Dan ini merupakan syiar-syiar Islam yang paling agung. Wa hiya min millati Ibrahim alladhi amarna bittiba'i millatihi. Di mana syariat kurban ini merupakan milahnya, agamanya Nabi Ibrahim, yang kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Wa qad ja'at al-ahadits bil amri biha. Dan telah datang hadis-hadis memerintahkan untuk berkurban. Di pendapat Syaikhul Islam condong kepada wajib. Nah, ini pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa alasannya? Dikarenakan ini merupakan syiar Islam yang paling agung. Terlihat syiarnya. Kemudian juga dikarenakan ini merupakan agamanya Nabi Ibrahim, yang kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, dikarenakan banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk berkurban, dan juga ayat-ayat yang memerintahkan untuk berkurban. Wa nufatul wujub laisa ma'hum nas. Dan kata Syaikhul Islam, yang berpendapat tidak wajib, tidak ada dalil bersama mereka. Tapi setelah dilihat dari berbagai macam dalil, wallahu a'lam, pendapat jumhur ulama pendapat yang lebih kuat. Di mana jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhalatil asru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamussa min sya'rihi wa basharatihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah mengambil rambutnya atau kulitnya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, jangan mencukur rambutnya, jangan memotong kukunya. Dalam hadis ini disebutkan, apabila salah seorang di antara kalian ingin hendak berkurban. Di mana kata hendak berkurban ini berarti tidak menunjukkan kepada kewajiban. Tetapi silakan saja yang hendak berkurban atau yang ingin berkurban. Nah, dan ini pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, yaitu pendapat sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi walaupun sunnah, jangan sampai kita menyatakan kan sunnah kemudian meninggalkannya. Tidak, justru orang yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, baik itu wajib ataupun sunnah, dia lakukan dikarenakan sunnah ini merupakan kebaikan, apalagi sunnah muakkadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Diperintahkan untuk kita berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, paham ya? Jadi pendapat yang kuat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan sebutkanlah hadis tadi, barang siapa yang hendak berkurban, maka ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tidak boleh dia mencukur rambutnya, baik rambutnya atau kumisnya, apalagi jenggotnya. Ya. Nah, cukur rambutnya tidak boleh. Nah, kemudian juga kumisnya, apalagi jenggotnya. Dan juga tidak boleh mencukur menggunting kukunya. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Jadi kalau yang sudah terlanjur lupa, belum mencukur rambutnya, sudah panjang rambutnya, kemudian dia hendak berkurban, maka tunggu sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, kalau hewan kurbannya sudah disembelih, boleh dia untuk mencukur rambutnya atau memotong kukunya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dabhul udhiyah afdal minas sadaqah bitamaniha. Menyembelih hewan kurban lebih afdal daripada sedekah seharga hewan kurban tersebut. Sehingga kalau ada pertanyaan, mana yang lebih afdal? Saya berkurban dengan kambing senilai 2,5 juta misalnya, atau bersedekah kepada fakir miskin dengan uang 2,5 juta. Mana yang lebih afdal? Jawabannya, berkurban dengan kambing yang senilai 2,5 juta lebih afdal daripada bersedekah dengan uang dengan nilai yang sama. Nah, kenapa? Dikarenakan tadi, kurban ini merupakan ibadah harta yang paling afdal, sampai Allah gandengkan dengan ibadah sholat yang merupakan ibadah badan yang paling afdal. Nah, dan juga Nabi SAW, di anna Nabi SAW duha wa lam yatasaddaq bisamanil udhiyah hatta fi amil maja'ah allati asabatin nas. Dikarenakan Nabi SAW menyembeli hewan kurban dan tidak bersedekah dengan nilai dari harga hewan kurban tersebut, walaupun pada hari-hari di mana manusia kelaparan. Nah, di mana kalau manusia kelaparan, mungkin yang lebih cocok itu berikan uang untuk mereka membeli bahan makanan. Nah, tapi Nabi SAW lebih memilih untuk berkurban. Ini menunjukkan kurban lebih afdol daripada bersedekah senilai hewan kurban tersebut. Nah, sekali lagi yang Allah berikan kelapangan hartanya, jangan sia-siakan ibadah yang sangat mulia ini. Nah, ibadah yang afdol. Sebenarnya kalau kita ada keinginan yang kuat untuk berkurban, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Kalau kita ada keinginan, misalnya tahun depan saya ingin berkurban, kalau benar-benar keinginannya, mungkin dia setiap bulannya sisihkan uang. Mungkin sebulan hanya 200 ribu atau 150 ribu dia sisihkan. Setiap bulan sisihkan lagi. Setahun sudah dapat 2 juta setengah misalnya. 2 juta 400. Sudah bisa berkurban. Nah, tapi tadi, dikarenakan pada asalnya manusia ini sangat senang mengumpul-ngumpulkan harta. Inginnya dipakai untuk kepentingan pribadi, makan, minum, atau kendaraan, atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu tambahan, bukan kebutuhan yang pokok dan utama, sehingga rasanya berat. Nah, rasanya berat. Padahal kalau kita tadi ada keinginan tahun depan ingin berkurban, sisihkan setiap bulan 200 ribu misalnya, atau setiap pekan 50 ribu. Nah, atau sesuai dengan kemampuannya. Mudah. InsyaAllah Allah mudahkan. Nah, sekali lagi bagi yang mempunyai kemampuan, jangan sia-siakan ibadah yang sangat mulia ini. Wal aslu fi masru'iyatil udhiyah an takuna anil hayy. Asal di dalam disyariatkannya udhiyah ini bagi yang hidup. Lianna hadha huwa alladhi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu alaih. Dikarenakan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berkurban untuk yang hidup. Ya. Bukan untuk orang yang sudah meninggal dunia pada asalnya. Yaitu untuk orang yang masih hidup. Nah, berkorban untuk dirinya, untuk keluarganya, atau atas nama yang lainnya yang masih hidup. Amal udhiyatu anil mayit fatakunu ala salasati wujuh. Adapun berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia, maka di sini ada 3 gambaran. Ada 3 rincian. Ahaduha, yang pertama, antakuna taba'an lil hayyi. Orang yang meninggal tersebut mengikuti orang yang hidup. Maksudnya, kama law duha an ahli baitihi wa nawa biha al ahya wal amwat. Sebagaimana seandainya seseorang menyembelih untuk dirinya dan keluarganya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembeli 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Nah, kemudian kalau dia meniatkan untuk keluarganya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, maka ini dibolehkan. Nah, bahkan mungkin saja ini merupakan asal di dalam udhiyahnya Nabi SAW. Beliau mengatasnamakan dirinya dan keluarganya. Dan di antara keluarga beliau ada yang sudah meninggal dunia. Nah, sehingga kalau kita menyebutkan secara umum, mengikutkan orang yang sudah meninggal dunia tersebut kepada orang yang masih hidup, maka ini boleh. Ya, dalam artian ketika kita berkurban, meniatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Umum sifat, baik keluarga yang sudah meninggal dunia, anaknya misalnya, atau istrinya, ataupun yang lainnya, dan untuk keluarganya yang masih hidup, ini boleh kalau meniatkan demikian. Jadi diikutkan, bukan menyendiri meniatkan untuk bapaknya yang sudah meninggal dunia, atau untuk ibunya yang sudah meninggal dunia, atau untuk anaknya yang sudah meninggal dunia, tapi hanya diikutkan saja. Boleh kalau hanya diikutkan saja. Asani yang kedua, ayyudhiya anil mayit istiklalan tabarru'an. Menyembelih untuk mayit atas nama orang yang telah meninggal dunia secara menyendiri sebagai bentuk pemberian. Beli kambing, kemudian dia mengatasnamakan, ini untuk kurban anak saya yang sudah meninggal dunia misalnya. Nah, ini ada perbedaan di antara para ulama. Ada sebagian yang mengatakan boleh. Faqad qala fuqaha'ul Hanabilah ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li muslim nafahu dhalik. Berkata sebagian ahli fikih dari kalangan madhab Al-Hanabilah, bentuk mendekatkan diri apa saja yang dilakukan dan pahalanya diberikan kepada seorang muslim, maka akan memberikan manfaat. Wal udhiyah min al qurbi bal nasau ala khususil udhiyah anil mayyit. Dan udhiyah termasuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyebutkan bolehnya menghususkan udhiyah terhadap orang yang telah meninggal dunia. Nah, lakin minal khata' ma yaf'alu katsirun minan nas yudhun an amwatihim tabarruan wa yatrukuna anfusahum wa ahlihim al-ahya. Akan tetapi termasuk kesalahan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, mereka berkurban untuk orang-orang yang telah meninggal dunia sebagai bentuk pemberian bagi mereka, tapi meninggalkan diri mereka dan keluarganya yang masih hidup. Nah, sementara dirinya yang berkurban atau keluarganya yang masih hidup yang berkurban, tapi dia berkurban atas nama mayit. Ini merupakan kesalahan. Hatta dhanna katsirun minal amah anal udhiyah min khasa'isil amwat. Sampai kebanyakan di antara orang-orang awam menduga bahwasannya berkurban ini khusus bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, wa asadu khata' min dalika ma yudhi bihi anil mayyit awwala sanah min mautihi wa yusammunaha udhiyatul hafrah. Dan kesalahannya sangat fatal sekali, yaitu berkurban atas nama mayit pada awal tahun kematiannya. Ini namakan dengan udhiyah al-hafrah. Nah, sebagai bentuk kurban penggalian awal dia dikuburkan. Wa yarawna annahu la yushrik ma'ahu ahadun fi sawabiha fa inna hadha min al-bid'ah allati la asla laha. Dan mereka beranggapan bahwa tidak ada seorang pun yang berserikat di dalam mendapatkan pahalanya, dan termasuk kebid'ahan yang tidak ada asalnya. Nah, dikarenakan Nabi SAW pun tidak berkurban atas nama istrinya Khadijah yang telah meninggal dunia, atau atas nama anak-anaknya yang telah meninggal dunia duluan, tapi Rasulullah berkurban atas nama dirinya dan keluarganya secara umum. Nah, tidak menyendirikan untuk mayit. Yang kesimpulannya, berkurban untuk mayit walaupun ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih tidak diperbolehkan kalau diniatkan menyendiri. Nah, dan sebagai bentuk pemberian. Nah, dari orang yang hidup pemberian saja. Ini tidak boleh. Asalis yang ketiga, ayudhiya anil mayit bimujibi wasiyatihi tanfidan laha. Menyembeli, berkurban untuk mayit dikarenakan konsekuensi daripada wasiatnya dan untuk menunaikan wasiatnya. Misalnya, seorang sebelum meninggal dunia berwasiat, tolong sebagian harta saya dipakai untuk kurban. Maka hendaknya berkurban atas nama si mayit tersebut, dikarenakan ini merupakan bentuk wasiat. Nah, fatunfadu hasba wasiyatihi biduni ziyadah wala naqs. Maka ditunaikan sesuai dengan wasiatnya tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurang-kurang. Bisa berwasiat dengan nilai 15 juta misalnya untuk membeli satu ekor sapi, tunaikan wasiatnya. Atau mungkin dia mempunyai nadar. Sebelum meninggalnya bernadar, tahun depan saya bernadar akan berkurban. Qadarullah, meninggal dunia sebelum datang tahun yang berikutnya. Maka diambil dari hartanya, kemudian ditunaikan nadarnya, berkurban atas nama si mayit tersebut. Ya, ini bolehkan. Adapun kalau menyendiri tanpa ada sebab tadi, bukan dikarenakan wasiat, bukan dikarenakan nadar, maka ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan berkurban ini dari bahimatul an'am, dari binatang ternak, mencakup al-ibil wal baqar wal ghanam, baik itu berupa unta, sapi dan kambing. Kalau unta minimalnya usia 5 tahun, kalau kambing, kalau sapi dengan berbagai macam jenisnya ya. Nah, kerbau pun bisa dijadikan sebagai kurban, yang tidak boleh banteng. Kalau banteng bukan binatang ternak ya, binatang liar kalau banteng. Minimalnya usia 2 tahun musinnah. Minimalnya usia 2 tahun. Maksimalnya terserah. Yang jelas jangan terlalu tua, yang nampak tuanya. Nah, kalau kambing, ini ada berbagai macam jenis. Ada domba, ada juga kambing kacang, kambing Jawa. Kalau domba minimalnya 6 bulan. Nah, tapi kalau kambing kacang, kambing Jawa ini minimalnya usia 1 tahun. Bisa dipakai untuk berkurban. Nah, ada pun waktu penyembelihannya, yaitu setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha, maka itu bukan udhiyah, akan tetapi sodakoh biasa saja, makanan biasa saja, tidak memiliki keutamaan yang besar. Waktu akhirnya sampai habisnya waktu hari tasyrik, ya, sebelum terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Ini waktu akhirnya. Boleh di malam hari menyembelih, boleh. Nah, yang jelas selama hari-hari tasyrik, akhirnya sebelum terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Baik. Ini mungkin sekilas hukum ringkas tentang udhiyah. Mudah-mudahan sebagai hasungan bagi saya pribadi dan juga bagi ikhwah dan akhwat semuanya untuk semangat di dalam berkurban, dikarenakan ini merupakan syariat yang mulia, bahkan termasuk syiar-syiar Islam yang agung, bahkan merupakan amalan ibadah harta yang paling afdol. Nah, sehingga bagi siapa yang memiliki kemampuan, jangan disia-siakan amalan yang mulia ini, dan tidak semestinya dia meninggalkannya. Dikarenakan kita dihasung untuk berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lainnya, amalan-amalan soleh yang lainnya, hendaknya kita bersemangat, apalagi di hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini, di mana amalan soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jihad fisabilillah tidak menyamai amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali seorang yang berjihad dengan hartanya, dengan dirinya, kemudian tidak kembali sedikit pun, baik hartanya ataupun dirinya, dia gugur di medan perang sebagai syahid, baru menyamai amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari yang sangat mulia ini. Masih tersisa beberapa hari lagi, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan peluang emas untuk kita melaksanakan amalan-amalan soleh. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.